sibuk nih. Wis, ah. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kamit mulut Mbah Dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembuh. Setan pada setan gombal setan setan semua yang namanya setan. Jangan ganggu ya, jangan suka mengganggu, pergilah kau setan. Jangan ganggu. Oh, yuri yuri ani siang waing di balai dong di teke waing siang roh. Dukun, jangan takabur ya, Tuhan yang menentukan mah. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Waduh, eta penyakit pabeulit pisan euy. Sambil komat kamit mulut Mbah Dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembur. Serban kita ngobah cita-cita semua yang namanya sekarang. Jangan ganggu ya, jangan suka mengganggu, pergilah kau setan. Jangan ganggu. Bayang waktu aku ngaganggu siap waing paledok di teke waing siap roh. Jodohku.